Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan kita akan masuk pada bab al-fuhsh dan beberapa bab berikutnya insyaallah. Di antara perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-fuhsh. Al-fuhsh atau al-fahishah, atau kata-kata yang terambil darinya. Kata ini punya makna yang luas. Disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi rahimahullah bahwa pada asalnya kata al-fuhsh atau fahishah bermakna ma qabuhat fin nafsi, sesuatu yang dipandang buruk dalam jiwa. Ulama yang lain menyebutkan bahwa al-fuhsh adalah al-mutanahi fil qubhi, sesuatu yang sangat buruk. Artinya bukan sekedar buruk, tapi sangat buruk. Kemudian kata al-fuhsh atau al-fahishah atau al-fawahish ini kita banyak mendapati di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dari perbuatan-perbuatan itu yang teramat buruk, atau kadang diterjemahkan dengan perbuatan keji. Ibnu Qudamah, Ibnu Al-Jauzi rahimahullah menyebutkan bahwa para ulama tafsir menyebutkan kata ini dalam Al-Quran punya beberapa makna, atau ada beberapa penggunaan dalam Al-Quran. Yang pertama, terkadang kata al-fuhsyu atau al-fahishah dimaukan dengannya maksiat secara umum, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, wa idza fa'alu fahishah, dan apabila mereka melakukan fahishah, yakni maksiat, atau mereka zalamu anfusahum, menzalimi diri mereka, dzakarullah, mereka segera ingat Allah. Kata fahsyah di sini bermakna maksiat. Yang kedua, kata fahsyah terkadang bermakna zina, perbuatan zina. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Dan wanita-wanita yang melakukan fahisyah di sini artinya melakukan zina. Mereka yang melakukan zina dan seterusnya. Yani datangkan 4 saksi untuk menyatakan hal itu. Yang ketiga, al-fahishah bermakna al-liwat. Yani al-liwat itu perbuatan homoseks seperti yang dilakukan kaum Lut. Disebutkan dalam ayat innakum lata'tunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Sesungguhnya kalian melakukan fahishah, yakni melakukan perbuatan tersebut yang enggak pernah dilakukan sebelumnya oleh manusia, oleh orang-orang atau oleh makhluk. Dan yang keempat, Allah Azza wa Jalla menyebut kata fahishah bermakna nusyuzul mar'ah, yakni sikap seorang istri yang tidak mau taat kepada suami. Ini juga disebut fahishah. Seperti la tukhrijuhunna min buyutihinna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Jangan kalian keluarkan istri kalian dari rumah-rumahnya kecuali mereka melakukan fahishah yang nyata, yakni melakukan sikap nusyuz, tidak mau taat kepada suami. Nah, ini penggunaan kata fahishah di dalam Al-Quran yang semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang buruk, sebagiannya lebih buruk daripada sebagian yang lain. Nah, secara umum perbuatan fahishah atau sikap al-fuhsyu ini perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Bahkan yang menyebarkannya juga mendapat ancaman berat. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-19 disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala wa qaulullahi taala innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Innal ladzina yuhibbuna, mereka orang-orang yang suka, an tashi'al fahishatu, untuk tersebarnya fahishah, fil ladzina amanu, di tengah kaum mukminin, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Nah, ini ancaman berat bagi yang menyebarkan fahishah, apalagi yang melakukan fahishah. Adapun ayat ini terkait dengan tuduhan zina yang dilakukan oleh orang-orang munafik terhadap istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, istri Nabi yang mulia, yang suci, yang terjaga dari segala tuduhan-tuduhan tersebut. Beliau radhiyallahu anha dituduh dengan tuduhan keji ini oleh orang-orang munafik, terutama oleh Abdullah bin Ubay dan teman-temannya, sehingga menjadi gempar masyarakat Madinah ketika itu. Bagaimana tidak, ya, keluarga Nabi dituduh dengan tuduhan yang seburuk ini. Maka Allah Azza wa Jalla mengancam mereka orang-orang yang ikut-ikut menyebarkan tuduhan-tuduhan tersebut. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan mereka yang suka menyebarkan tuduhan zina itu di tengah kaum mukminin, maka mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Oleh karenanya bab ini dalam syariat agama kita betul-betul diperhatikan, betul-betul mendapat perlakuan khusus, karena ini perkara yang sangat buruk, ya, aib, sangat aib, sehingga jangan mudah-mudah pula menyebar tuduhan fulan begini, fulanah begitu. Benar dan tidaknya belum diketahui, seandainya pun benar, maka harus didatangkan saksi yang memenuhi syarat. Saksi itu pun untuk dijadikan pertanggungjawaban di hadapan hakim, bukan di tengah masyarakat kemudian ia membicarakan hal-hal seperti itu, tuduhan-tuduhan yang itu adalah aib besar di tengah kaum muslimin. Oleh karenanya Allah Azza wa Jal sangat mengecam perbuatan orang-orang munafik dan yang terpengaruh dengan mereka ketika mereka menyebarkan tuduhan-tuduhan tersebut. Oleh karenanya kita pun di masyarakat kita harus berhati-hati, tidak mudah untuk menyebutkan suatu tuduhan, ya, fulan ini seperti ini, seperti itu, tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Ya, kalau sampai menfonis, wajib mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak mendatangkan 4 saksi, maka ini jatuh dalam suatu pelanggaran hukum, yaitu al-qadr, tuduhan, menuduh seseorang berbuat fahisyah, perbuatan zina, dan kalau dia perkaranya sampai ke hakim, dia akan dikenai hukuman cambuk 80 kali. Ya, yang menuduh cambuk 80 kali. Naudzubillah. Jadi cukup ini sebagai pelajaran, ya, bagi kaum mukminin untuk tidak bermudah-mudahan menyebarkan berita-berita fahisyah. Wa qawluhu ta'ala idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil. Penulis rahimahullah juga menyebutkan suatu ayat, yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-91. Idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil. Artinya, idza nasahu, apabila mereka nasahu lillahi wa rasulih, yakni berniat baik, berkeinginan baik untuk Allah dan Rasulnya, ma'alal muhsinina min sabil, tiada dosa bagi mereka yang berbuat ihsan. Kaitan ayat ini, ya, ini agak secara apa pandangan singkat kurang ada kaitan dengan bab kita, ya. Namun tentu ada maksud kenapa penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan ayat ini dalam bab kita. Syekh Al-Fauzan menyebutkan, mungkin maksudnya, kata beliau, la'alla murad asy-syekh rahimahullah min iradi hadhihi al-ayah ba'da iradi qawlihi ta'ala innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu an at-takhalli min al-ma'asi wa inkaraha laysa min isya'ati al-fahishah al-manhi 'anhu bal huwa min an-nasihati al-wajibah. Kata beliau, Syekh Al-Fauzan mencoba apa mengungkap apa hubungannya dengan bab kita. Kata beliau, Mungkin penulis menyebutkan ayat ini yang maknanya tadi kita sebutkan bahwa kalau orang itu berniat baik lillah wa rasulih, terhadap Allah dan Rasulnya, maka bagi orang yang berbuat baik tidak ada dosa. Kata beliau bahwa maksudnya kalau ayat ini adalah seorang yang melepas dari maksiat dan mengingkari maksiat, sehingga mungkin dalam pengingkaran itu dia mengucapkan kata-kata, ya, kata-kata tersebut bisa jadi suatu peringatan terhadap maksiat atau terhadap pelaku maksiat. Maka yang seperti ini bukan termasuk menyebar fahisyah yang dilarang, bahkan ini termasuk bagian daripada nasihat yang itu adalah niatan baik untuk Allah, karena Allah dan Rasulnya. Jadi misalnya satu hal yang mungkin terjadi, ya kan, seorang misalnya memperingatkan dari suatu kaum, ya, sekarang terjadi di sana perbuatan-perbuatan keji, ya, perbuatan zina, perbuatan yang semisal dengannya. Bahkan mungkin dia menyebut seseorang yang orang itu adalah memang secara terang-terangan mengajak manusia kepada perbuatan fahisyah. Maka dia terpaksa menyebut, dan hati-hati dari fulan yang secara terang-terangan mengajak manusia kepada perbuatan fahisyah. Maka kaum muslimin di berbagai tempat harus berhati-hati dari ajakan-ajakan tersebut. Nah, seorang yang seperti itu walaupun terpaksa menyebut orang tertentu, menyebut perbuatan-perbuatan yang terkadang berat mau disebutkan, tapi terpaksa dia menyebutkan dalam rangka niatan baik untuk Allah dan Rasul, menjaga agama Allah, menjaga agama Rasulullah, maka yang seperti ini bukan termasuk menyebar-nyebarkan fahisyah. Jadi mungkin kaitannya itu. Sehingga di sini perlu dibedakan, ya, antara seseorang yang mengajak kepada maksiat dan menyebut maksiat-maksiat dengan orang yang memperingatkan dari maksiat meskipun menyebut maksiat-maksiat tersebut. Ya. Dan ini sekali lagi termasuk bagian daripada kewajiban secara umum. Diwajibkan bagi orang-orang yang mengerti suatu perbuatan maksiat untuk memperingatkan umat dari maksiat tersebut, terkadang dengan bahasa yang umum dan terkadang terpaksa menyebutkan ungkapan-ungkapan yang lebih khusus kalau memang itu ada maslahatnya, ya, atau disitulah maslahatnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum kita berpindah kepada bab berikutnya, tentu apa yang kita sebutkan ini untuk di masyarakat kita pada umumnya sekarang sudah betul-betul banyak yang melakukan apa yang kita sebutkan ini. Artinya dengan teknologi zaman sekarang ini, ya, teknologi yang canggih ini, alat komunikasi yang canggih, penyebaran fahisyah begitu luas, ya, dengan media-media yang ada, media-media sosial yang ada, fasilitas yang ada, maka luar biasa, ya, manusia yang tergoda oleh syaitan atau sudah menjadi teman syaitan atau bahkan dia sendiri minas syaitan, begitu gencar menyebarkan fawahish atau fahisyah di tengah masyarakat, mungkin melalui website atau bahkan apa media-media sosial yang ada ini, atau bahkan juga secara langsung dari orang per orang. Dan ini ikhwan fiddin rahimakumullah mesti kita waspadai, dan kaum muslimin mesti mewaspadai juga. Jangan tergoda oleh ajakan-ajakan, godaan-godaan, jangan terbawa oleh hawa nafsu, terutama kaum muda, anak-anak remaja yang baru-baru besar menginjak umur dewasa. Nah, ini sangat berbahaya sekali, sangat mengerikan. Kalau tidak dibekali dengan takwa Allah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka hampir dipastikan orang akan larut di dalam berbagai fahisyah tersebut, ajakan-ajakan fahisyah. Karena sekarang begitu mudah seseorang memperoleh informasi-informasi itu, bahkan tidak mesti mencari, ya. Kalau dulu mungkin orang mencari untuk melakukan fahisyah, kalau sekarang mungkin ditawari. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya betul-betul ujian bagi umat ini terkait bab ini sangat mengerikan sekali, ya. Bahkan lebih mengerikan lagi, sebagian akan menempuh jalur-jalur resmi LGBT misalnya, ya kan? Seperti yang kita tahu, di negeri-negeri kafir mungkin sudah resmi pernikahan sesama jenis. Nah, di negeri kita mungkin dalam usaha dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Apa jadinya kalau umat ini tidak dibekali dengan takwallah? Bagaimana jadinya kalau anak-anak muda tidak kenal agama, tidak kenal maksiat, apalagi takut maksiat? Ya, betul-betul al-fahisyah tersebar di tengah umat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau hal ini sudah terbuka lebar, maka seperti dalam hadis, ya, dia suatu umat kalau sudah melakukan fawahish seperti itu yang besar, artinya dia telah membuka atau menghalalkan bagi dirinya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian makna hadis Nabi. Kalau orang sudah atau suatu kaum sudah melakukan maksiat-maksiat besar tersebut, fawahish, maka dia telah menghalalkan baginya untuk ditimpa azab Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau tidak ada lagi yang bertakwa, apalagi juga tidak ada lagi yang amar ma'ruf nahi mungkar, sudah entah apa jadinya, ya. Masih selamat kalau masih ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kalau tidak ada, sudah. Na'udzubillah, sangat mengerikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, berpindah kepada bab berikutnya. Babu dzikri mawaddati a'da'illah. Bab berikutnya adalah tentang mencintai musuh-musuh Allah. Apa hukumnya? Tentu mencintai musuh-musuh Allah sesuatu yang juga terlarang. Bagaimana tidak? Musuh Allah adalah orang yang Allah benci, orang yang Allah murkai. Maka kita pun mesti membenci dan murka kepada mereka. Musuh Allah adalah orang-orang yang Allah hinakan, maka kita pun mesti menghinakan mereka. Jangan sampai kita mencintai orang yang Allah benci, menyayangi orang yang Allah murkai, menjunjung tinggi orang yang Allah rendahkan. Tidak bisa. Kalau kita seorang mukmin, kita mesti mengikuti Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Makanya di sini disebutkan di antara perbuatan dosa besar adalah mawaddatu a'da'illah, cinta kepada musuh-musuh Allah. Meskipun cinta kepada musuh-musuh Allah seperti diterangkan oleh para ulama, itu bertingkat-tingkat, ya, atau bermacam-macam. Yang sangat berbahaya adalah ketika cinta kepada musuh-musuh Allah itu didorong karena kagum kepada agamanya, sehingga cintanya cinta kepada agama mereka, ajaran mereka. Kalau sudah pada tingkatan itu, ini adalah kekafiran, ya, ini riddah, kemurtadan, karena dia cinta kepada ajaran agama selain Islam, kagum kepada ajaran agama selain Islam, ya, padahal inna dina indallahi al-Islam, agama di sisi Allah hanyalah Islam, itu yang Allah terima dan itu tentunya yang Allah ridai. Maka kalau ada orang yang cinta kepada orang kafir karena itu, ini adalah riddah kemurtadan, ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada pula rasa cinta kepada mereka, kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, namun bukan karena agamanya. Cinta artinya cinta karena mungkin hal yang sifatnya duniawi, ya, cinta karena hal-hal yang sifatnya duniawi, mungkin karena dia sebagai seorang yang terkenal, ya, dia senang karena itu, bukan karena agama. Nah, ini tidak sampai kepada tingkatan kufur, tapi ini juga tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa demikian? Karena seperti yang tadi saya sebutkan, mereka itu orang yang bermaksiat kepada Allah. Mereka itu orang yang Allah murkai. Mereka itu orang yang Allah benci. Bagaimana kita mencintai orang yang Allah benci? Bagaimana kita kagum kepada orang yang Allah hinakan? Nah, ini tidak benar, ya. Ini tidak dibenarkan. Makanya tetap mesti tertanam dalam diri kita rasa benci kepada mereka. Ini urusan qalbu, ya. Kalau urusan perilaku lahiriah itu urusan lain. Perilaku lahiriah misalnya kita memberi, kita membantu, kita menghadiahi, itu perilaku lahiriah. Itu urusan lain. Tapi urusan qalbu kita jangan cinta kepada mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah, terkait hal ini juga tentu kaum muslimin dilanda suatu ujian berat juga, karena banyak kaum muslimin sekarang terkagum-kagum oleh orang-orang kafir, entah karena apanya, ya, yang jelas banyak sebab. Anggap misalnya, wah itu pemain bola terkenal, wah, sampai senangnya luar biasa sama klub bola terkenal atau pemain bola terkenal, padahal dia orang yang kafir, senangnya luar biasa. Kalau dikasih kaosnya mungkin gak akan dicuci 3 hari, ya, karena saking senangnya. Ini pemberian pemain bola terkenal, saking senangnya. Na'udzubillah. Nah, klub bola, ternyata klub bola orang-orang kafir yang kalau dirunut dulu negaranya menjadi negara yang menindas kaum muslimin pada perang salib, ya, yang menghabisi, menyiksa habis-habisan kaum muslimin, membantai muslimin pada perang salib. Sekarang menjadi klub bola terkenal dan yang mencintai muslimin. Jangan lupa sejarah, ya, bagaimana mereka membantai kaum muslimin. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ternyata muslimin diuji dengan hal-hal seperti itu. Belum lagi nanti orang-orang kafir yang punya kemodernan dalam bidang teknologi atau ini dan itu, terkesima pula dengan itu, ya, cinta kepada mereka. Tidak boleh, yang seperti itu. Jangan. Ya. Ingat, ingat bahwa mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan maksiat besar. Apa ada maksiat yang lebih besar daripada kekafiran? Ya. Mereka mengatakan Allah punya anak. Apakah kita rela dengan orang-orang yang seperti itu? Padahal Allah Azza wa Jalla sangat murka kepada mereka. Yahudi, Nasrani. Mereka orang-orang yang sangat bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sangat murka kepada mereka, bahkan hampir-hampir langit terpecah karena ucapan-ucapan mereka. Takadu samawati yataqattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'aw dirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Hampir-hampir langit-langit itu pecah. Hampir pula bumi terbelah. Hampir pula gunung itu hancur lebur. Tersungkur hancur lebur. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada, dan tidak pantas bagi Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan bagi dirinya seorang anak. Allah Maha Esa, Al-Ahad As-Samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Sedemikian dahsyat ucapan mereka itu di sisi Allah Azza wa Jalla, sampai langit pun hampir terpecah, bumi hampir terbelah. Kemudian sekarang kaum muslimin cinta kepada orang-orang itu? Apakah kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla, mestinya kita membela Allah, agama Allah, dan rela berkorban demi Allah, rela bermusuhan dengan mereka karena membela agama Allah. Tapi kenapa sekarang justru yang terjadi sebaliknya? Dan aneh, mengaku cinta kepada Allah tapi cinta pula kepada musuh-musuh Allah. Mengaku mengikuti agama Allah tapi memuliakan orang-orang yang sangat durhaka kepada Allah. Beginikah kaum muslimin? Benarkah sikap seperti itu? Tentu jawabannya tidak benar. Tapi itu yang ada, itu yang nyata. Oleh karenanya ikhwani fiddin rahimakumullah, mesti kita banyak-banyak mengoreksi diri. Kita kaum muslimin, ya, pelajari ajaran agama kita dan amalkan. Masalahnya sekarang banyak orang yang enggan belajar ilmu agama. Sehingga seperti yang tadi kita sebutkan, fenomena yang ada, cinta kepada orang-orang kafir, kagum kepada mereka. Ini di antara sebab utamanya adalah karena tidak tahu hukum. Tidak pernah mendengar keterangan-keterangan agama dalam bab ini. Sehingga taunya Islam itu yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting zakat. Ya, habis itu perbuatan seperti yang tadi, loyal dan antipati, seperti gak ada hukumnya, bebas. Ya, aneh jadinya, kamu sholat karena Allah, tapi kamu juga cinta kepada mereka, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Aneh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini terkait masalah ini, penulis rahimahullah taala menyebutkan salah satu dari firman Allah Azza wa Jalla, di antaranya surat Al-Mujadalah ayat yang ke 22. Wa qaulallahi ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. al-ayah disebutkan di sini sampai di situ ya dipotong ya. Jadi lanjutannya walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Artinya la tajidu, kamu tidak akan mendapatkan kauman, suatu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man haddallaha wa rasulah, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka itu adalah ayah-ayah mereka sendiri. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka sendiri. Au ashiratahum, atau orang sekaum atau sekabilah atau sekeluarga besar mereka sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah orang-orang yang Allah telah tuliskan, Allah telah tetapkan pada diri mereka iman, dan Allah mendukung bi ruhin minhu, dengan ruh darinya. Ila akhiril ayah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ayat ini ayat yang sangat agung dan sangat penting dalam bab ini. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada awal ayat, la tajidu qauman, kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasul, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Ya, coba kita perhatikan ayat ini. Allah mengatakan bahwa engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mencintai mereka yang menentang Allah dan Rasul. Ya. Jadi kalau orang itu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak bakal mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Kita gak akan dapati ini orang beriman benar tapi juga mencintai orang yang menentang Allah. Gak akan kita dapatkan. Berarti kalau kita dapati orang yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir dan masih mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, maka dipertanyakan imannya. Benar apa enggak dia beriman kepada Allah dan hari akhir? Kok nyatanya masih mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul? Nah, berat, ya kan? Tapi itulah yang namanya iman. Sekali lagi, ya, saya tegaskan lagi biar tidak lupa. Ini urusan apa? Qalbu. Urusan qalb. Apa yang dalam dada kita? Kalau urusan lahiriah seperti yang sering kita sebutkan, ya, perilaku lahiriah, orang menolong, orang memberi sedekah, hadiah, atau yang semakna dengan itu, ya, ini masih diperbolehkan hal-hal yang semakna dengan itu, artinya amalan-amalan lahiriah. Dan Nabi SAW juga melakukan hal itu dengan orang-orang Yahudi. Namun apakah Nabi cinta kepada mereka? Sama sekali. Oleh karenanya, ikhwani fiddin rahimakumullah, ayat ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk membenarkan iman kita, meluruskan iman kita. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan ada rasa cinta kepada mereka, ya. Jangan ada rasa cinta kepada mereka, orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Ayat ini terkait dengan sebagian sahabat dulu. Turunnya ada kaitannya dengan sahabat, sebagian sahabat yang dari Makkah, kaum muhajirin. Kita tahu bahwa peristiwa hijrah itu peristiwa yakni al-fasil atau al-faisal, pemisah antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang musyrikin. Tadinya mereka masih sekampung, tapi akidah sudah berbeda. Sekarang kampungnya pun harus beda. Makkah ketika itu negeri kafir, kaum muslimin pindah ke Madinah, di situ menjadi negeri Islam. Jadi betul-betul hijrah ini fasil atau faisal, pemisah. Nah, pergilah kaum muhajirin kemana? Ke Madinah. Mereka yang masuk Islam meninggalkan keluarga-keluarga yang masih musyrikin. Di antaranya sahabat mulia Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ya, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Beliau radhiyallahu an itu termasuk sahabat mulia dan termasuk salah satu dari sahabat yang 10 yang dijamin masuk surga. Suatu peristiwa penting terjadi pada beliau ketika meletus perang Badr. Ketika meletus perang Badr, ya, maka bertemulah dua pasukan, pasukan Hizbullah, yang betul-betul Hizbullah, ya, artinya betul-betul membela agama Allah, Rasulullah dan para sahabatnya, bukan Hizbullah Lebanon, ya, kalau itu Hizbullah, itu bukan Hizbullah. Jadi bertemu pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hizbu syaitan, yaitu orang-orang musyrikin. Nah, terjadilah pertempuran Nabi dengan para sahabat yang terdiri dari muhajirin dan ansar, ya. Mereka orang-orang musyrikin, orang-orang dari Makkah. Dari kalangan muhajirin ketika bertemu siapa? Bertemu karib kerabat dan orang sekampung. Ibarat kita ini yang di sini misalnya, ya kan? Ketemu di pertempuran, oh itu tetangga saya, itu paman saya, itu pakde saya, itu bapak saya bahkan. Ya. Jadi perang Badar itu luar biasa gentingnya. Karena apa? Bertemu kerabat-kerabat sendiri, tapi masing-masing membawa pedang untuk membunuh yang lain. Kerabat, teman, tetangga. Makanya orang yang sahabat yang ikut perang Badar dijamin masuk surga, karena demi iman mereka melakukan itu semuanya, demi menjaga agama Allah, membela agama Allah, rela untuk melakukan itu semuanya. Nah, salah satu kejadian yang terjadi ketika itu adalah apa? Abu Ubaidah ternyata bertemu dengan ayah sendiri. Tapi tentu sang ayah pun bernafsu untuk membunuh anaknya yang dianggap durhaka. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, dan sang ayah tewas di tangan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ya, ujian besar. Ya, barangkali entah seperti apa perasaan beliau ketika itu, wallahu a'lam. Yang jelas, ya, semua itu tidak ada niat kecuali membela agama Allah Subhanahu wa taala dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala serta memerangi mereka orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Tidak akan engkau dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Bagaimanapun, walaupun karib kerabat, mereka menentang, mereka menghinakan Nabi, mereka menghina Allah Azza wa Jal, durhaka kepada Allah. Akhirnya, sekalipun mereka adalah walau kanu aba'ahum, mereka adalah ayah-ayah mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara-saudara sendiri, kakaknya, adiknya, au ashiratahum, atau masih keluarga besarnya, itu anak paman saya, itu anak adik saya, dan seterusnya. Ya, nah, mereka ini yang betul-betul kokoh dalam iman, ulaika kataba fi qulubihimul iman, Allah telah tuliskan iman di dalam diri-diri mereka, Allah tetapkan pada diri mereka iman yang kokoh. Nah, ini ujian berat sekali. Ya, ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, kalau itu kondisi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, maka ikhwani fillah rahimakumullah, ya, kita mesti melihat pada diri kita. Alhamdulillah kita Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita iman, ya, walaupun iman kita sangat jauh dengan iman para sahabat, tapi kita ingin menelusuri jalan mereka dan mengikuti mereka, ya, dalam hal betul-betul menjaga iman kita, betul-betul menjaga akidah kita. Kita tidak boleh mencintai mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, tidak boleh mencintai mereka menentang Allah dan Rasulnya. Kalau mereka orang-orang kafir yang tidak harbi, tidak memerangi, masih boleh kita berbuat baik kepada mereka, sekalipun mereka musyrik. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya, yakni kedua orang tua, jahadaka, memaksa kamu, ala an tusyrika bi, untuk engkau berbuat syirik kepadaku, ya, fala tuti'huma, jangan kamu ikuti, tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli dengan baik, pergauli dengan baik. Amal lahiriah kita tetap pergauli dengan baik, tapi kita enggak mau taat dalam hal kesyirikan. Kita benci kepada orang yang musyrik, tapi karena, ya, perintah Allah Azza wa Jal, kita tetap berbuat baik. Namun mereka kalau sampai tingkatan harbi, memerangi Islam, ingin membunuh muslimin, bisa jadi terjadi seperti apa yang terjadi pada Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ikhwan fillah rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya setelah salat maghrib. Allahu a'lam bissawab.